Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يسهل لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuliskan yang akan kita baca dari kitab Al-Mu'allaq Fiqih yang dilihat oleh Bapak Dr. Syekh Dr. Khalid bin Mautan bin Abdillah Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Kita menyesap dalam pembahasan Bapak Tariqin Hukmi wa Sifatihi tentang metode dan tata cara memediri. Kalamari Habibullah Ta'ala wa idha talabal mudda'i tahlifal mudda'alihi halakahul qawbi wa khala sabirahu bi anna basra kari'atun kara'atun zimmatihi. Dan apabila si penuntut meminta untuk bersumpah orang yang terdakwa, apabila penuntut meminta terdakwa untuk bersumpah, halaful qadhi wa khalla sabilahu, maka kalau dia meminta untuk sumpahnya, si terdakwa tersebut untuk bersumpah, dan jika terdakwa tersebut mau bersumpah, maka terdakwa tersebut bebas. Bebas dari tuntutan karena telah bersumpah. Nah, sumpah adalah apa? Sumpah untuk menolak tuduhan. Kalau bersumpah berarti sudah ditolak tuduhannya. Di annal asla berarti dimati, karena asal dari hukum ini adalah seseorang tersebut tidak punya tanggungan lepas dari tanggungan orang lain. Walakin yustaratu lihsiati jamin al-mudda'alihi antakuna ala sifatin jawabihil al-mudda'i. Akan tetapi disyaratkan sahnya seorang terdakwa bersumpah ini adalah sumpah tersebut memang dituntut, diminta oleh orang yang menuduh. Memang ini adalah permintaan dari pihak si penuduh. Wa antakuna ba'da amril hakim lahu bi talabil mudda'i tahlifahu. Dan dalam perintah untuk bersumpah tersebut tentunya setelah diperintah oleh hakim dan atas permintaan orang yang menuduh tersebut untuk bersumpah. Di anal haqqa binjam ini dari merda'i bala yastafi illa birtolabihi, maka sesungguhnya kebenaran itu sumpah ini adalah tuntutan bagi si penuduh. maka tidaklah bisa dipenuhi sumpah tersebut kecuali dengan atau telah dituntut oleh si penuduh tersebut. Sehingga si terdakwa atau si tertuduh ini bersumpah jika memang diperintah atau dituntut oleh si penuduh tersebut dan telah diperintahkan oleh si hakim. Kemudian poin berikutnya, fa inna kala murti alaihi anil yamini wa aba an yakhlifa qada alaihi bin nukur. Dan apabila orang yang tertuduh atau terdakwa tersebut mundur, tidak mau bersumpah, mundur atau tidak mau bersumpah, tidak berani bersumpah, dan orang yang terdakwa enggan untuk bersumpah, qadha alaihi bin nukur, maka si hakim tentunya akan memutuskan bahwasanya orang yang terdakwa tersebut atau tertuduh tersebut adalah kalah karena tidak mau bersumpah. Berarti apa? Berarti tuduhannya benar karena tidak bisa menolak tuduhannya. Maka si hakim memutuskan bahwasanya orang yang tertuduh berarti kalah. Bainahu laula sadaqa mudda'i la dafa'a mudda'alaihi da'wahu bil yamin. Dan kalaulah tuntutan si penuntut tersebut tidak benar, tentunya apa? Tentunya orang yang tertuduh tersebut akan menolak, ya. Menolak dakwaan tersebut dengan bersumpah. Walamma nakala anha, maka tatkala si tertuduh tersebut menolak, mundur, tidak mau bersumpah, kana nukuluhu qaribatan zahiratan dalatan ala sidqil mudda'i. Maka dengan tidak maunya bersumpah bagi si penuduh, ini menunjukkan qarinah, tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan atas benarnya tuntutan si penuntut. Maka dimat ala asri dari atas zimmati, maka tentunya akan didahulukan asal dari hukum dari segala sesuatu itu tidak ada, tidak menanggung tanggungan, bebas dari tanggungan. Tidak karena si pendakwa si tertuduh tersebut tidak bisa menolak tuduhan dengan bersumpah, maka tentunya ini menjadi menunjukkan bahwa tuduhannya benar karena tidak bisa menolak tuduhan dengan sumpahnya tersebut. Wal qada' bin nukur wa hadahu jama'ah min ahli ilmi wa qada' bihi Utsman radhiyallahu anhu wa qala jama'atan min ahli ilmi. Dan putusan hukum atau vonis bagi orang yang terdakwa karena mundur atau tidak mau bersumpah sehingga kalah, makanya adalah mazhab jamaah dari kumpulan para ulama. Dan sungguh telah cara tersebut telah dipakai oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan juga berkata kumpulan dari ahli ilmi atau para ulama, taruddu yamina awal mudda'i wala siyama idza qawa jadi guru. Dan sumpah tentunya akan diberikan hak tersebut untuk si penuntut. Terlebih-lebih jika benar-benar kuat kedudukannya atau statusnya. Misalnya tadi ya kan, duduk. Saya nak duduk. Gimana berani sumpah? Sebenarnya enggak berani ya kan? Baca apa? Nanti sumpahnya oleh hakim akan dikembalikan lagi ke si penuntut. Maka dengan ini aku bersumpah buat sebenarnya penuntut dia. Oh, ya. Akan dikembalikan lagi kepada haknya si penuntut. Karena statusnya lebih kuat si penuntut tersebut tatkala orang yang terdakwa atau orang yang tertuntut tidak mau bersumpah. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ala dija'a bihi syari'atu anna yamina tusra'u min jihati aqwal tabi'ain. Dan dia berkata rahimahullah, yang ada pada syariat bahwasanya sumpah itu disyariatkan diberikan kepada pihak yang tentunya lebih kuat kedudukannya di antara dua yang bersengketa. Wa ayyul qasmaini tarjahu janibuhu ja'alat yaminu min jihatihi. Maka mana saja dua orang yang bersengketa itu lebih kuat statusnya kedudukannya, maka dia lebih berhak untuk bersumpah dari pihak yang kuat tersebut. Dari penuduh buktinya kuat. Ada apa? Buktinya kuat, ada bukti rinci, sangat kuat sekali. Penuduh tidak berani ya. Maka tentunya sumpah tersebut ada pada pihak orang yang pihak yang lebih kuat. Wahai mazhab jumhur ke ahli Madinah, bahwa ahli hadis ke Ahmad, Syafi'i, Malik, Maliki. Dan mazhab ini atau mazhab ini yaitu mazhabnya jumhur, kumpulan para ulama, mayoritas para ulama dari ahli Madinah, penduduk kota Madinah dan para ahli hadis seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Bakalan dan dia berjaga menatana dan Allah karena hakam ini sahabat itu bersawa baru Ahmad. Yang demikiannya juga yang telah dipakai oleh para sahabat untuk menghukumi dan dibenarkan oleh Imam Ahmad. Bakalan bahwa tidak izin Imam Ahmad berkomentar berkata tentunya pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Berarti apa? Berarti mendekati kebenaran. Ya kelibu wa ya kelibu. Yaitu orang yang lebih kuat yaitu dia berhak untuk bersumpah dan mengambil posisi yang kuat. Bakal ibnu Syaikhul Islam rahimahullah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam rahimahullah. Wa qala Abu Abed sebagai Imam Abu Abed yaitu Al-Qasim Ibn Salam, Rabbil Yamin lahu aslun kita dua sunnah. Mengembalikan sumpah kepada si penuntut ini adalah asal pokok dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Rasul Islam Islamiyah Rahimahullah Laisa Al-Mankul An-Sahabah bin Nukuli Waradul Yamin bin Mukhtarifin Dalhada lahu mawdi'un Wahada lahu mawdi'un. Dan apa yang dinukil dari para sahabat tentang anugerah, nukul itu si terdakwa mundur ke dalam sumpah dan mengembalikan sumpah tersebut kepada si penuntut ini tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi. Ini adalah pembahasan yang telah diterapkan dan ini juga telah diterapkan di kali yang lain. Fakuru maudian amkana rujai ma'rifatuhu wal ilmu bihi. Maka setiap apa yang diterapkan, yang itu iman orang yang menuntut tersebut berhak untuk mendapatkan pembelaan, maka tuntutan tersebut diserahkan kepada dirinya dan ini adalah hakikat dari ilmu tuntutan tersebut. Waradal mudaha alaihi al-yamina, maka si penuntut adalah seorang yang tertuntut, orang yang terdakwa tatkala menolak untuk bersumpah kainahu iza salafa istahakwa, maka apabila si penuntut tersebut ya, bersumpah tentunya adalah haknya si penuntut meminta untuk bersumpah, ini adalah haknya si penuntut. Hayam yakhrib lam yahkum lahu bin nukulil mudahanaihi. Jika kemudian si penuntut kemudian tidak mau bersumpah, maka tentunya tidak dihukumi. Jelasannya orang yang tertuntut tersebut mengundurkan diri. Jadi hukum mati Utsman bin Affan, dan ini adalah sebagaimana yang diputuskan oleh Utsman bin Affan. Sehingga di sini misalnya si penuntut ya, misalnya tadi yang pertama kali si penuduh meminta sumpah, menuntut sumpahnya si tertuduh. Jika si tertuduh ini tidak mau bersumpah, ya kan? Berarti apa? Berarti dia kalah ya kan? Namun kalau misalnya sumpahnya kemudian dikembalikan lagi, si tertuduh tidak mau bersumpah, kemudian untuk menguatkan tuduhan si penuduh, kemudian si penuduh itu ternyata juga tidak mau bersumpah, maka tentunya orang yang tertuduh ini tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Ya, sama-sama enggak mau bersumpah kan. Berarti apa? Berarti tuduhannya tuduhan yang tidak kuat. Kenapa? Tidak disertai dengan sumpah. Ini intinya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa hadzal ladzi tarahu sayyiduna wa fasrun nizai bin nukuli wa ratul yamin. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh syekh kami, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu babak penentu tatkala terjadi pertikaian, yaitu perkara apabila mereka pada menolak sumpah dan mengembalikan sumpah tersebut kepada si penuntut. Sehingga akhir-akhir kalau sama-sama bersumpah, ya sudah. Berarti si penuntut tidak bisa menang. Waqala idza kana mudda alaihi mufaridan bi ma'rifatil hal, dan dia rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan apabila si penuntut benar-benar mengetahui. Orang yang satu-satunya mengetahui hakikat permasalahan. Ya, misalnya orang akan menuntut, kemudian si orang yang tertuduh ini benar. Orang yang tertuduh ini tahu persis peristiwanya, permasalahannya. Yang tahu persis adalah orang yang tertuduh. Fa'idha lam yahlif qadha 'alaihi. Apabila si tertuduh tersebut kemudian tidak mau bersumpah, maka hakim tentunya akan mengalahkan orang yang tertuduh tidak mau bersumpah padahal dia mengetahui hakikat permasalahan. Namun tidak mau bersumpah, maka sudah kalah. Dibutuhkan hukuman bagi si penuntut walaupun dia orang yang mengetahui hakikat permasalahan tersebut. Amma idza kana mudda'i wa huwa munfarid raja alaihi wa idza lam yahlif lam yakdi lahu bin nukul mudda'i alaihi. Adapun apabila orang yang tertuduh, orang yang menuduh tersebut orang satu-satunya yang mengetahui tentang hakikat permasalahan, namun dia tatkala dikembalikan hak sumpahnya, kemudian si penuntut tersebut juga tidak mau bersumpah, maka tentunya si hakim tidak bisa memvonis mengalahkan si tertuduh. Tidak bisa mengalahkan si tertuduh. Kenapa? Sama-sama tidak mau bersumpah. Bahada tahqiqu ahsana ma qila fil nukuli wa rabbil yamin. Jadi ini adalah solusi atau jalan yang terbaik dalam permasalahan menolak atau tidak mau bersumpah dari kedua belah pihak yang bertikai selesai pernyataan beliau rahimahullah ta'ala. Ya kalau tidak ada yang menanya sudah berarti apa? Ya sudah, yang menuntut juga dikembalikan lagi, yang tertuduh juga lepas kita. Yang pertama tidak mau bersumpah. Kemudian poin berikutnya, dan ini langkah-langkah ya, langkah-langkah metode atau cara-cara mengadili. Kemudian poin berikutnya, wa'idha kalafal munakir wa'fal al-hakim sabilahu kama sabako. Dan apabila si tertuduh mau bersumpah, maka tentunya hakim akan membebaskan orang yang tertuduh tersebut. Kenapa? Mau bersumpah. Berarti bisa menolak tuduhan dengan sumpah. Tuma anjara mudai tiga yang akan gada-gada. Kemudian setelah bersumpah di kemudian hari, si penuntut menghadirkan bukti. Pada awal dia tidak bawa bukti misalnya kan, karena apa? Yang pertama tadi dia tidak bawa bukti yang kuat sehingga apabila diajukan sumpah maka tidak mau bersumpah ya, karena tidak yakin bukti-buktinya. Hari lain kali ternyata si penuntut tersebut mendatangkan bukti. Baiklah, karena tersabar pemin gunap jihad, bian kala mali bayina, bayinala tusmah al tasmah baga dalik. Kalau seandainya bukti tersebut pada persidangan yang awal ini telah dinafikan oleh si penuntut misalnya ditanya, mana buktinya misalnya? Ditanya oleh si hakim ya kan? Orang yang menuntut tersebut, mana buktinya? Ya saya bukti. Perkataan saya enggak punya bukti berarti apa? Berarti dia itu memang menafikan, menyadarkan bukti. Kalau suatu saat nanti ada bukti datang, oh ternyata buktinya ini sudah. Karena bukti yang awal tadi sudah ditiadakan, dinafikan sendiri oleh si penuntut, maka si hakim tidak mendengar lagi bukti-bukti yang dia sodorkan. Kenapa? Karena dia telah menyatakan sendiri, dia tidak punya bukti. Ya. Karena tadi pun bahas, karena ini apa? Karena dia sendiri yang mendustakan adanya bukti tersebut di awal sidang. Ya. Dikolihi dengan mengatakan, mali bahina, aku tidak punya bukti. Fa'ilam yakun nafaha sumi'at wahaka mewihar kholi. Namun jika bukti tersebut memang di awal persidangan ini tidak dinafikan sendiri, tidak di apa namanya, tidak diingkari sendiri oleh si penuntut, misalnya ditanya si penuntut oleh hakim, mana buktinya? Kemudian dia menyatakan, ya aku belum punya bukti sekarang, tapi ulang nanti ya. Ini berarti apa? Berarti dia belum mengingkari buktinya. Karena di waktu itu memang belum, dia belum membawa bukti ya. Nah, kalau seperti ini nanti datang lagi bukti, kemudian disodorkan kepada hakim, sumi'at, maka hakim tentunya akan mendengar lagi. Bahkan bila kodi, maka si hakim tentunya akan mengangkat lagi permasalahan tersebut, menghukumi dengan adanya bukti-bukti yang di kemudian hari. Karena bukti-bukti tersebut tidak diingkari oleh si penuntut tersebut. Ini perbedaan antara bukti yang di kemudian hari datang. Kalau sudah diingkari lagi, kalau sudah diingkari sebelumnya atau diingkari lagi di sidang yang pertama, ditanya tidak punya bukti, berarti apa? Ya berarti memang dia tidak punya bukti. Kemudian dia datang lagi bukti, datang bukti kan, maka hakim sudah tidak mendengar. Tapi kalau sidang yang pertama dia belum tidak menyediakan bukti, misalnya ditanya aku belum bisa mendatang bukti ya kan? Kalau belum berarti apa? Artinya bisa jadi nanti dia mendatang bukti. Maka tak kala bukti datang, maka diangkat lagi. Didengar lagi, terus si hakim, kemudian diangkat lagi, penadilan lagi. Maka si hakim menghukumi dengan bukti-bukti tersebut. Ini poin yang ada. Kalau mulai Allah Ta'ala, kemudian poin yang terakhir. Wala yakunu yaminul munkar mazilatun lilhaqi, atau mazilatun lilhaqi, dan tidak menjadi gugur haknya seorang penuntut dari sumpahnya tersebut jika memang di awalnya dia tidak mau bersumpah. Ini bukan berarti menggugurkan haknya si penuntut. Misalnya tadi ya kan, misalnya nih, gimana nih si penuntut menuduh pada si pendakwa ya, si pendakwa kalau bersumpah dikembali lagi apa sumpahnya kepada si penuntut ya. Maka tatkala si penuntut tidak mau bersumpah, ini bukan berarti menghilangkan atau menggugurkan haknya sumpahnya bagi seorang penuntut. Di anna da'wa la tuqbilu bis istihlaqi, karena tuntutan tersebut tidak akan batal dengan adanya tuntutan sumpah. Bayaminal munkari atau munkari inama takunu mazilatan lil khusumati la mazilatan lil haqqi. Karena mundurnya atau tidak mau bersumpah ini bukan berarti untuk memutus persengketaan. Ini hanya untuk memutus persengketaan, bukan untuk memutus haknya. Jadi sumpah ini kedudukannya apa? Kedudukannya ini hanya untuk memutus persengketaan saja, bukan untuk memutus haknya bagi kedua belah pihak tatkala tidak mau bersumpah di awal kalinya. Wakaza laukola la a'lamu li bayina summa wajadaha fa'inaha tusma'u wa yasumu biha li'anahu laisa bimukazzabin laha wallahu a'lam. Dan kalau seandainya si penuntut tersebut di awal kalinya ditanya mana buktinya, ya aku belum mengetahui buktinya, ya kan? Bukan apa? Antara belum mengetahui atau tidak punya bukti ini lain, ya kan? Mana buktinya? Aku gak punya, berarti apa? Berarti dia menafikan, meniadakan bukti. Tapi kalau misalnya mana buktinya? Aku belum tahu. Ya, suatu saat nanti kalau tahu lain, berarti apa? Ini bukan pernyataan meniadakan bukti. Kemudian di kemudian hari dia mendapatkan bukti, maka tentunya bukti tersebut akan didengar oleh hakim selama bukti tersebut memang tidak diingkari sendiri oleh si penuntut. Wallahu a'lam. Ya memang pembahasannya begitu. Ya mungkin ini kalau hakim ya, ya sama saja kalau kita mengkaji ilmu berhaji kemudian kita belum haji, ngambang. Biasanya ngambang. Ini karena ilmunya hakim ya, kita belum jadi hakim, jadi ngambang juga. Tapi apa yang ada kita sampaikan, dan itulah yang ada. Dan ini tentunya adalah ilmu yang memang misalnya ringkasan, namanya mulahas atau ringkasan. Dan tentunya orang yang belajar tidak akan rugi, tetap saja. Ini ilmu akan memiliki si pemiliknya, akan memiliki si pemiliknya. Yang jelas peradilan ini telah diatur di dalam Islam, bukan Islam dah, tapi benar-benar ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengadili di antara para sahabat, seperti ini tata caranya. Tentu cakap ini. Masih ada waktu, salatkan. Alaihi rahimahullah ta'ala ya hafizahullah ta'ala bab fi syurut sihhati dakwah, bab tentang syarat-syarat sahnya tuntutan. La tasihhu dakwah ila muharrabatun, tidak sah tuntutan itu kecuali yang terperinci. Tuntutan yang rinci bukan tuntutan yang bebas, sifatnya rinci ya. Baik kanat bidainin ala mayitin masalan zakara ma'atuhu atau ma'atuhu wa nam'adain bakar darahu wa kulal ma'lumati ala didiha tatsabihu al-ja'wa. Dan jika misalnya tuntutan itu sebuah piutang yang ada pada si mayit, maka adalah orang yang menuntut ini menyebutkan tentang kematian orang tersebut, harus menyebutkan tentang jenis hutangnya, kemudian harus menyebutkan tentang kadarnya hutang tersebut, dan harus menyebutkan setiap data-data yang bisa memperjelas tuntutan tersebut. Li'anna hukma murattabun 'alaiha, karena putusan hukum ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang ringkas tersebut, tuntutan-tuntutan yang ringkas tersebut. Bani dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama abdi ala nahwi ma asma'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanyalah aku memutuskan menghukumi itu berdasarkan apa yang aku dengar. Aku menghukumi, memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Berarti apa? Yang memutuskan tahu akhirnya saja apa yang didengar, yaitu lah yang diputuskan. Hadis muttafaqun alaih, hadis dari Ummu Salamah. Padahal hadis mengatakan Syekh Abu Talha, padahal hadis ala wujubi tahriri ja'wa ditabayyana lil-hakim wajhal hukmi. Maka hadis ini menunjukkan atas wajibnya tuntutan itu secara detail, secara rinci, agar si hakim ini benar-benar melihat dengan jelas sehingga bisa menghukumi dengan hukum yang jelas berdasarkan tuntutan yang rinci tersebut. Yang misalnya seperti tadi ya kan, ada orang mati, kemudian ada orang datang menuntut ya kan. Maka tentunya perkara ini ya kan, apalagi si yang keluarga tidak mengetahui ya kan. Nah, yang dituntut besar misalnya ya, sedang keluarganya tidak, maka tentunya apa? Tentunya akan di meja hijau kan, di hadapan hakim. Nah, tentunya akan ditanya, apa tuntutannya? Harus apa? Harus dikembangkan secara besar, hutangnya sekian. Dia tahu orang yang mati tersebut membawa hutangnya, hutangnya dia, jadinya, kadarnya, catatannya, catatannya. Untuk memperjelas tuntutan tersebut, sehingga hakim bisa memutuskan dengan tuntutan yang detail. Waratasihu da'wa aidan ila ma'lumatul mudda'i bihi. Dan tidaklah sah tuntutan kecuali memang ada mudda'i ini mempunyai data, atau si penuntut mempunyai data-data. Waratasihu bimajhulin, maka tidak sah tuntutan tersebut dengan tanpa ada kejelasan ya. Hanya nuntut-nuntut saja, tuntutannya enggak jelas. Mana data-datanya atas tuntutan tersebut? Maka yang seperti ini tidak sah. jika tidak jelas tuntutannya. Balabuja an takuna bisyai'in ma'lumin, bahkan harus tuntutan tersebut ada suatu data-datanya. Dia ta'ata al-ilzamu bihi ila sabata, agar tersedia perkara yang dibutuhkan itu sesuatu yang bisa ditetapkan adanya data-data. Ila adawa bimayatiku madhulan, kecuali kalau memang tuntutan itu alam, tuntutan yang sah, walaupun memang tuntutan tersebut tidak jelas. Kalau siyati di syai'in min malihi al-abdi man abidahu ja'alahu mahram wa nahuhu. Kalau misalnya tuntutan tersebut walaupun tidak jelas, nama itu sah, seperti peristiwa wasiat. Seseorang berwasiat pada sesuatu dari hartanya atau mungkin dari budaknya, dan wasiat ini wasiatnya untuk mahar misalnya kan, yang tidak jelas itu apanya, mungkin kadarnya kan, hartanya seberapa, budaknya seberapa, maharnya seberapa mungkin. Makanya tetap sah, walaupun tidak secara rinci. Namun apa? Yang rinci adalah yang jelas itu wasiat. Ya, yang jelas itu wasiat, ada wasiat. Ini yang bisa ditegaskan, walaupun tidak rinci maka tidak mengapa, tetap sah. Batasi kudara ini sih ada, maka sah tuntutan ini semacam wasiat tersebut. Baikkan berbulan walaupun tuntutan tersebut tidak jelas. Ya. Berapa yang maharnya, besarnya berapa, hartanya atau harga dari budak itu berapa. Ya. Dan begitu jelas maka tetap tuntutan tersebut tetap sah. Bala budak aja sehat budaklah. Kemudian barang berikutnya maka harus jelas tuntutan dari si penuntut. Para yakfi qawluhu li indahu kada, maka tidak cukup dia yang mengatakan aku mempunyai hak kepada dia. Kalau hanya menyatakan aku punya hak yang ada pada dia, makanya bukan tuntutan ya, hanya berita. Hatta yaqul wa ana utalibu bihi, sampai dia menyatakan apa tuntutan seperti aku menuntut ini kepadanya. Berarti apa? Ini adalah kalimat tuntutan, bukan hanya kalimat berita. Ini apa? Kalimat berita tidak sah ya. Harus ada apa? Ada kalimat tuntutan. Balaguda yakuna al-mudda'i bihi halan, dan dalam si penuntut tentunya akan menyatakan jatuh temponya atau menyatakan tentang tuntutan misalnya seperti hutang tadi dan tetapnya kapan. Berapa sebuah jawab di daya mu'ajar, maka tidak sah tuntutan dengan jatuh tempo yang tidak jelas. Di anala yajibu at-talabu bihi kabral ululihi, karena tentunya tidak wajib seorang penuntut menuntut haknya orang yang berhutang sebelum jatuh temponya. Sebelum jatuh tempo kalau menuntut misalnya, maka yang seperti ini tidak bisa dituntut orang yang tidak wajib. wala yahbas alaihi, dan juga tidak bisa ditahan. Seorang yang punya hutang kemudian dituntut untuk membayar hutangnya, terkena apa? Ternyata belum jatuh tempo, maka yang seperti ini tidak bisa dituntut. Allah Taala swt yang dapatkan disampaikan berkenaan dengan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.